mulai berdusta. Bila tingkah lakumu berubah, aku pasti curiga. La la la la la la la. Oh, oh, oh. lagi ra. Bagus. Rare rare rare rare ra. Terima kasih. Thank you. itu.